bid'ah hasanah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah? Karena kita dapati sebagian ulama memang mengatakan ada bid'ah hasanah, ya. Seperti dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan al bid'ah bid'atan, ya. Bid'ah madzmumah wa bid'ah mahmudah, ya. Bid'ah ada dua, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji, ya. Apa maksud perkataan Imam Syafi'i tersebut? Ini yang perlu kita pelajari, ya. Yang kita dapatkan bahwasanya secara umum para ulama terbagi menjadi dua, ya. Sebagian mengatakan bid'ah tidak ada yang hasanah, semuanya sesat, ya. Yang sebagian ulama mengatakan bid'ah ada bid'ah yang hasanah. Nah, bagaimana kita mengkompromikan dua pendapat ulama tersebut, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Taib, bid'ah, ya. Secara bahasa, ya. Artinya sama dengan sesuatu yang baru. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Badi'us samawati wal ard. Allah yang badi', yang menciptakan langit, tidak ada yang pernah menciptakan langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah juga, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku bukanlah bid'ah dari para rasul, yaitu Rasulullah maksudnya adalah bukan perkara yang baru, sudah ada rasul-rasul sebelum nabi, maksudnya sudah ada rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara yang baru. Makanya kata Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini bukan perkara yang baru. Ya. Adapun secara syar'i, ya, secara istilah, maka di sini kita melihat ada dua metode ulama, ya, dua metode ulama. Ya. Metode yang pertama menganggap seluruh perkara agama, perkara yang berkaitan dengan agama, yang tidak ada di zaman Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini inilah apa definisinya dari An-Nawawi, Al-Iz bin Abdul Salam, ini Al-Iz bin Abdul Salam. Kemudian juga dan An-Nawawi, ya. Al-Aini, dari banyak ulama yang mendefinisikannya seperti ini. Jadi semua perkara agama yang berkaitan agama yang tidak di zaman Nabi maka disebut dengan bid'ah. Ini metode pertama. Metode yang kedua, ya, dia hanya berkaitan dengan, ya, bid'ah adalah perkara baru dalam agama namun berkaitan dengan cara atau ritual tertentu, ya, tertentu, ya, yang jadi mirip dengan yang diada-adakan sehingga mirip dengan sunnah, dengan ritual sunnah. Di antara yang berpendapat seperti ini, seperti yang definisi yang disampaikan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Tisam, ya, Asy-Syatibi. Kemudian ini juga mirip dengan Ibn Taimiyah, ya, dan banyak ulama, ya, misalnya, ya, dan lain-lainnya. Apa bedanya dua definisi ini? Kalau definisi yang pertama, dia mencakup seluruh perkara agama, ya, yang pokoknya ada perkaitan perkara agama yang tidak di zaman Nabi, maka disebut bid'ah. Sehingga definisi seperti ini cenderung kepada seperti makna bahasa. Makna bahasa, ya. Makanya Al-Izz bin Abdissalam diikuti oleh Nawawi dan yang lainnya, sehingga mereka membagi bid'ah menjadi lima, ya. Sehingga karena ini berkaitan, pokoknya perkara agama yang tidak di zaman Nabi berkaitan dengan mencakup sarana maupun ritual, ya, makna bahasa, sehingga mencakup sarana dan ritual, ya, mencakup sarana dan ritual, ya, sehingga mereka membagi bid'ah menjadi lima, sehingga bid'ah dibagi menjadi lima. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, di antaranya misalnya bid'ah yang wajib, bid'ah wajib, bid'ah wajibah maksudnya, terus adalah bid'ah mustahabbah atau ya, mustahabbah yang dianjurkan, itu namanya bid'ah yang makruhah, ya, seperti hukum fikih. Nanti ada bid'ah yang haram, ya, bid'ah yang haram, yang haram. Ada bid'ah yang mubah, mubah. Ya, bid'ah yang mubah. Nanti bid'ah yang wajib, contohnya apa? Dia contohkan seperti belajar, misalnya ilmu nahwu, ilmu nahwu. Ilmu nahwu di zaman Nabi tidak ada, karena tidak perlu belajar ilmu nahwu. Orang Arab sudah, para sahabat semua jago bahasa Arab. Ilmu mustalah hadis, enggak perlu. Di zaman Nabi enggak ada mustalah hadis. Kenapa tidak ada? Ya, para sahabat langsung dengar dari Nabi, enggak perlu periksa sanad, orang sahabat langsung sampai ke Nabi. Jadi enggak perlu belajar mustalah. Mustalah diperlukan zaman sekarang ketika tidak tahu perawinya ini bagaimana, ketemu atau tidak, maka perlu belajar mustalah hadis. Ilmu jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kredibilitas perawi. Apakah dia siqah, apakah dia dhaif, apakah dia kadzab, apakah dia matruk, ya. Sehingga diketahui dia mudallis atau bukan, diketahui hadis ini bisa diterima atau tidak. Di zaman Nabi enggak perlu ini semua. Karena sahabat langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi di zaman setelah sahabat, setelah tabi'in, ilmu ini wajib. Ilmu ini apa? Wajib, ya. Jarh wa ta'dil, kemudian mustalah hadis, misalnya ilmu nahwu, ya. Kemudian bid'ah yang dianjurkan, bid'ah mustahabbah, contohnya misalnya beliau berikan bikin jembatan untuk kegiatan agama, misalnya bikin pondok. Zaman Nabi enggak ada pondok. Nah, bikin pondok misalnya, ya. Terus apa lagi, ya? Misalnya mungkin mengumpulkan Al-Qur'an, entah wajib atau mustahabbah, tapi di antaranya mengumpulkan Al-Quran. Ya, dalam satu mushaf, ya, dikumpulkan, ya. Misalnya memberi titik, memberi harokat. Harokat atau titik-titik di Al-Quran. Ya, seperti itu. Nanti bid'ah makruh saya lupa contohnya, bid'ah haram misalnya bid'ah akidah, ya, bid'ah murji'ah misalnya, qadariyah, ya, dan lain-lainnya. Bid'ah yang mubah misalnya makanan-makanan yang model baru, ya, atau yang sehingga berkaitan dengan hal-hal kita bisa baca nanti dari Al-Izz bin Abdissalam. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Al-Izz bin Abdissalam ketika bagi bid'ah, dia melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan agama yang tidak di zaman Nabi tanpa memandang dia sarana atau ritual, ya. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dalilnya perkataan Umar berkata tentang salat tarawih, nikmatul bid'atu hadhihi, Ya. Kata Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini, ya. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Inilah yang juga dijadikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya Imam Syafi'i juga mematakan bid'ah ada dua, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang terpuji, Imam Syafi'i berdalil seperti dalam kitabnya Al-Baihaqi Manaqib Syafi'i, dia berdalil dengan perkataan Umar. Karena Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti adalah ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Dari sinilah, inilah dalil Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah tercela sama bid'ah hasanah, bid'ah yang terpuji hasanah. Baik. Adapun metode ulama yang satunya seperti disampaikan oleh Syatibi, ya, dia hanya menuju kepada fokus kepada ritual, bukan sarana, sehingga mereka mengatakan kita kembali kepada hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, ya. Rasulullah berkata dalam banyak hadis, kullu bid'atin dhalalah, ya. Semua bid'ah sesat. Tidak ada pengecualian. Ini hadis Nabi SAW. Mereka menjaga lafal Nabi SAW. Baik, terus perkara-perkara yang ritual bagaimana? Lantas bagaimana dengan perkara-perkara sarana yang tadi disebutkan, ya, contoh ilmu nahwu, seperti ilmu nahwu tadi, ilmu mustalah, kemudian jarh wa ta'dil, kemudian misalnya bikin pondok. Contohnya mengumpulkan Al-Quran, mengharokati Al-Quran, ini mereka juga mengatakan ini baik, mereka setuju ini semua perkara agama yang baik. Perkara agama baru yang baik, tapi ini bukan bid'ah secara syariat, karena dia bukan ritual. Mereka menamakannya dengan al-maslahah al-mursalah. Apa itu al-maslahah al-mursalah? Al-maslahah, kemaslahatan yang dilepaskan. Artinya kemaslahatan dilepaskan. Maslahat ada tiga dalam syariat. Ada namanya maslahat yang mu'tabarah, itu kemaslahatan yang dianggap oleh syariat. Ada namanya maslahat yang mulghat, maslahat yang tidak dianggap oleh syariat. Seperti bir, ada maslahatnya, bikin tenang. Khamar, misalnya. Kemudian judi, ada maslahatnya, bisa kaya mendadak. Tapi itu maslahat tidak dianggap. Dukun terkadang bisa menyembuhkan. Ini maslahat yang tidak dianggap. Ada maslahat yang dianggap banyak, seperti dengan sholat berjamaah, bisa berkumpul, bertemu. Ada maslahat yang tidak disinggung oleh syariat, tidak ditetapkan dan tidak ditolak. Namanya maslahat mursalah, maslahat yang dilepaskan. Dan di sini kita menilai, ini apa tujuannya? Kalau tujuannya kebaikan, maka kita anggap baik. Nah, ini semua ilmu nahwu, ilmu mustalah, jarh wa ta'dil, bikin pondok, ini bukan ritual, dia hanyalah sebagai sarana. Nah, bagi kelompok ulama sini menamakan ini dengan bid'ah hasanah, ya. Yang kelompok ini menamakannya adalah bid'ah hasanah. Sementara kelompok yang ini mengatakan namanya maslahat mursalah. Jadi ada perkara-perkara yang disepakati oleh kedua kumpulan ulama tersebut Hanya saja mereka berbeda dalam masalah penamaan. Sebagian menamakan bid'ah hasanah, sebagaimana Ibnu Abi Salam menamakan ini bid'ah yang wajib, ini bid'ah yang mustahabbah. Sementara Syatibi dan yang lainnya menamakan sebagai maslahah mursalah, tidak disebut dengan bid'ah, ya. Baik. Jadi sebenarnya untuk sampai tahapan ini saja tidak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan kita sebenarnya adalah suatu ritual yang benar-benar tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dikatakan bid'ah hasanah atau tidak? Adapun yang seperti ini, maka sepakat, semua ulama sepakat, cuma mereka membedakan nama. Satu menamakan bid'ah hasanah, satu menamakan maslahah mursalah. Kalau ditinjau dari dua metode ini, mana yang lebih kuat, ya? Lihat, ini semuanya khilaf, namanya khilaf yang lafzi, khilaf tidak hakikat, karena ternyata sama-sama sepakat kok boleh, cuma namanya dibedakan. Namun mana yang lebih tepat, kita namakan bid'ah hasanah atau kita namakan itu tidak, bukan masalah bid'ah, karena bid'ah itu adalah ritual, bukan mengenai sarana untuk menjalankan ritual tersebut. Jadi kalau di sini kan yang penting baca Qur'annya. Di antara metode kita untuk mudah baca Qur'an, ya Al-Qur'annya diharokati. Zaman dulu enggak perlu, karena mereka udah ngerti. Ya, yang penting kita bisa tahu bahasa Arab. Nah, kalau zaman dahulu tidak perlu ilmu. Nah, kita belajar ilmu nahwu untuk bahasa Arabnya. Ya, ini cuma sarana doang. Kita mengenal hadis sahih atau tidak, kita harus tahu ilmu mustalah, ilmu jarh wa ta'dil. Biar mudah belajar agama, kita bikin pondok. Di zaman Nabi enggak ada. Tapi itu semua berkaitan dengan sarana, ya. Yang benar bahwasanya saya lebih condong pada pendapat ulama yang kedua, bahwa ini semua bukan bagian dari bid'ah karena dia bukan ritual. Oleh karenanya Imam Ibnu Hajar sendiri dalam Fathul Bari mengatakan bahwasanya seluruh bid'ah kalau dimaksudkan dalam makna syariat maka semuanya tercela. Ya, kalau bid'ah secara definisi syariat sebenarnya semuanya tercela, dan itu diikuti juga oleh Ibnu Hajar Al-Haitami, ya. Dia mengatakan seluruh bid'ah dalam syariat tercela, ya. Seluruh bid'ah dalam syariat tercela. Adapun pembagian Al-Iz bin Abdi Salam, kemudian Nawawi dan yang lainnya, maka ini adalah bid'ah secara bahasa sebenarnya. Bid'ah secara bahasa cuma keterkaitannya dengan perkara-perkara agama yang baru ada di zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini bahasa, ya. Kalau namanya bid'ah syariat semuanya semuanya tercela, semuanya tercela. Baik. Ini mukaddimah, setelah ini kita lanjut, tolong dihapus. Jadi kita tahu ternyata masalah bid'ah ada perkara yang sama-sama disepakati dari dua kelompok ulama, yaitu berkaitan dengan sarana, ya. Makanya kalau gitu mikrofon bid'ah dong, itu sarana, kita nggak bahas itu. Pesawat, naik haji pakai pesawat, ya zaman Nabi nggak ada, tapi itu bukan ritual, itu hanyalah sarana untuk kita bisa naik haji. Mobil bid'ah dong, gimana ya? Ini bukan bid'ah secara syariat, itu bid'ah secara bahasa. Mobil, mikrofon, HP, kamera sekarang, YouTube, Facebook, ini semua enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zoom, ya ini semua adalah sarana untuk kita, tapi ngajinya itu yang ibadah, itulah ritual ngajinya. Adapun sarana itu tidak kita bahas. Itu kembali kepada masing-masing, itu perkara duniawi, ya itu adalah bid'ah, dia bid'ah tapi secara bahasa, bukan bicara bid'ah secara syariat. Karena bid'ah secara syariat yang benar adalah suatu tariqah mukhtara'ah fid din, ya. Yuksadu bisulukiha al-mubalaghah fil ibadah fi ta'abbud, yaitu ada suatu metode atau cara yang ditempuh, yang diada-adakan, tidak di zaman Nabi dimaksudkan untuk menjalaninya agar bisa beribadah kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh, ya. Dan atau dia mudahiyah, dia mirip dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bahas sebenarnya, ya. Itu yang kita bahas. Itulah bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, yang ini dirojikan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan seluruh bid'ah dalam syariat maka dia tercela, semuanya tercela. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Haitami, ini ulama Syafi'iyah juga, ya. Seluruh bid'ah dalam syariat tercela, ya. Oleh karenanya ketika dibawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bid'ah ada dua, kita katakan Imam Syafi'i sedang berbicara bid'ah secara bahasa, ya. Sama seperti Umar bin Khattab ketika mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, itu juga Umar bin Khattab sedang berbicara bid'ah secara bahasa, karena bid'ah secara syariat semuanya tercela. Baik. bid'ah, semua bid'ah sesat. Atau pembahasan-pembahasannya. Ada banyak pembahasan yang perlu kita bahas. Yang pertama, ikhwan, bahwasanya agama sudah sempurna. Sudah sempurna. Dalilnya jelas, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Ya, semuanya sudah dijelaskan. Oleh karenanya, ada seorang Yahudi atau musyrik datang kepada Salman, dia mengatakan, Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabimu ngajarin segala sesuatu sampai masalah buang hajat, kata Salman, ajal, benar. Semuanya telah diajarkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diajarkan. Agama sudah sempurna, tidak perlu ada tambahan. Tidak perlu ada tambahan. Kemudian yang perlu kita yakini juga bahwasanya Nabi telah menyampaikan semuanya. Semuanya ya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang disembunyikan jika berkaitan dengan syariat. Dengan syariat yang mendekatkan kepada Allah, mengantarkan ke surga. Ya. Ada, terkadang Nabi menyembunyikan suatu masalah pribadi, bukan berkaitan dengan syariat yang bisa mengantarkan kepada surga. Tapi semua yang mengantarkan kepada surga, illa qad buyyina lakum, semua telah dijelaskan. Tidak ada satu perkara pun yang mengantarkan kepada surga kecuali Nabi jelaskan, dan tidak ada satu perkara yang menjauhkan dari neraka kecuali sudah Nabi peringatkan. Jadi karena agama sudah sempurna. Terus hal yang perlu kita ingat juga bahwasanya berikutnya bahwasanya niat baik saja tidak cukup. Orang punya niat baik saja tidak cukup. Betapa banyak punya niat baik ternyata tidak mendapatinya. Berkata Ibnu Mas'ud, kam min muridin bil khair lan yusibahu. Artinya betapa banyak orang ingin kebaikan namun tidak mendapatinya. Harus ada aturannya ya. Dan dalil akan hal ini banyak. Contohnya seperti hadis syatuka syatulahmin. Kambingmu kambing daging saja. Hanya kambing daging. Bukan kambing korban. Jadi ada seorang sahabat, dia berniat ingin dia menyembelih kambing sebelum sholat Id. Kita tahu namanya menyembelih kambing harus setelah sholat Id. Ya, tapi dia menyembelih kambing sebelum sholat Id. Ditanya sama Nabi, kenapa? Dia niatnya baik. Dia mengatakan, saya ingin kambingku yang pertama disembelih. Hatta ut'ima jirani wa ahla baiti. Ya, agar saya segera bisa memberikan makanan kepada. Niatnya baik. Begitu nyembelih sebelum sholat, begitu habis sholat sudah bisa disantap. Niatnya baik. Tapi Nabi mengatakan, syatuka syatulah min. Kambingmu, kambing biasa, bukan kambing korban, karena kamu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga contohnya tentang tiga orang yang semangat ibadah. Ya, ada tiga orang datang kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian dikabarkan Nabi sholatnya begini. Ka'annahum taqaluha. Menurut mereka Nabi tidak terlalu banyak ibadahnya. Sementara Nabi kan sudah dijamin masuk surga. Kalau kita belum terjamin. Kalau gitu kita harus lebih banyak ibadah daripada Nabi. Ya logika mereka main. Kalau Nabi yang sudah dijamin masuk surga ibadahnya segitu, kita yang banyak dosa harus lebih banyak daripada Nabi. Akhirnya tiga orang ini semangat. Satu mengatakan, ini sa'asum wala uftir, saya akan puasa setiap hari dan aku tidak akan berbuka. Dan satu mengatakan, aqumu lail wala anam, saya akan sholat malam semalam suntuk dan aku tidak tidur. Yang satu mengatakan, sa'atazilu nisa, aku akan tinggalkan wanita seluruhnya. Saya tidak mau nikah, nikah bikin masalah, bikin ganggu, kita enggak bisa ibadah. Akhirnya Nabi dengar. Jadi mereka punya ide bagus nih, niatnya bagus, idenya bagus, agar bisa ibadah sebanyak-banyaknya. Apakah Nabi mengatakan, oh kamu yang bilang ini, semangat, ayo semangat. Enggak. Kamu yang tidak mau nikah karena mau ibadah, ayo semangat. Nabi tidak begitu, Nabi tegur satu-satu, Nabi bantah satu-satu. Siapa tadi yang bilang begini-begini? Fa inni akhsyakum lillah wa atqakum, aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tapi aku sholat malam, aku tidur. Aku puasa, aku berbuka, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa benci dengan sunnahku bukan dari golongan. Ini contoh Nabi bahwa ini tiga orang niatnya baik tapi Nabi tidak terima. Ya, Nabi tidak terima, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idenya bagus tapi tidak terima. Sama ini juga pertama idenya bagus. Berikutnya contoh perkataan Anas para sahabat tidak berdiri jika Nabi lewat. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, maka na ahadun ahabba ilaihi min Rasulullah sallam wa kanu idza ra'ahu lam yakumu lima ya'lamuna min karuhatihi lidzalik. Adalah para sahabat tidak ada yang paling mereka cintai seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Nabi datang mereka tidak berdiri suruh Nabi lewat gitu enggak. Ya. Kenapa? Mereka tahu Nabi tidak suka. Ide mereka ada. Idenya bagus kalau kita berdiri kan Nabi senang. Nabi senang, tapi mereka timbang ide mereka tersebut dengan hadis Nabi. Ternyata Nabi tidak suka, maka mereka tidak berdiri menyambut Nabi SAW, dan itu ide yang bagus tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian yang sangat jelas adalah kisah Ibnu Mas'ud dalam riwayat Darimi. Kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama orang-orang yang berzikir berjamaah yang berzikir berjamaah. Ketika dia datang ke masjid, tahu-tahu ada orang-orang sedang berzikir, satu orang memimpin. Halilu mi'ah, ayo bertahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah ramai. Terus kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibnu Mas'ud tegur. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, uddu sayyi'atikum, daripada kalian begini mending kalian hitung dosa-dosa kalian. Kalau kita hitung 100 kali dapat pahala ya. Adapun cara begini, laqad fuktum ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam au iftatahtum bab ad-dhalalah, kalian begini sudah mengungguli para sahabat atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Ya, cuma dua, sahabat tidak ada yang seperti ini seperti kalian. Ketika kalian bikin model ibadah seperti ini, laqad fuktum ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian telah mengungguli para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Nabi Ibnu Mas'ud sahabat senior tegur. Kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kami begini ingin kebaikan ya, daripada ngobrol, daripada bengong, mending kita zikir rame-rame. Kalau sendiri mungkin ngantuk, rame-rame kita semangat. Ibnu Mas'ud mengatakan kaidahnya, kam min muridin lil khair lan yusibahu, betapa banyak orang ingin kebaikan tidak mendapatkannya. Ya, berarti niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup ya. Demikian juga seperti praktek Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ya. Praktek Ibnu Umar. Ya. Ibnu Umar, jadi ada orang ketika bersolawat, ketika bersin, dia bilang alhamdulillah, kemudian dia mengatakan wassalamu ala rasulillah. Jadi setelah dia bersin, dia mengucap assalamu ala rasulillah. Jadi tambahan, bagus kan kalau kita bersin, kita bersolawat, assalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi Ibnu Umar tegur, ya tidak boleh. Ya. Bersolawat itu bagus, tapi jangan dijadikan zikir bersin. Jangan dijadikan zikir bersin. Ya. Tidak boleh. Ya. Ustaz kan salawat bagus. Iya, salawat bagus. Tapi jangan kau bikin zikir bersin. Yang ada kalau kita bersin, cuma bilang alhamdulillah. Atau alhamdulillah rabbil alamin. Cukup. Jangan kita, hacim, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak boleh. Yang menegur siapa? Ibnu Umar. Karena itu tidak pernah contoh oleh Nabi SAW. Mau bikin syariat baru. Ya. Tapi bagaimana kalau ada orang bersin, hacim, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita enggak boleh ini Al-Fatihah, kan enggak boleh. Emang enggak boleh baca Al-Fatihah? Bukannya tidak boleh, boleh, tapi jangan kau jadikan zikir rangkaian apa? Bersin. Ya. Baik. Niat baik saja tidak cukup. harus ada contohnya, harus ada contohnya. Perkara berikutnya yang ingin saya sampaikan, seluruh lafal-lafal hadis yang sahih tidak ada bid'ah hasanah. Ini tidak ada bid'ah hasanah. Di antaranya seperti hadis Jabir bin Abdullah, hadis Jabir ya. Di antara hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah seluruh kullu itu seluruh bid'ah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat di neraka. Setiap bid'ah adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka jahanam. Dalam riwayat wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Satunya lagi hadis Irbad bin Sariyah. Ini hadis Jabir. Yang kedua hadis Irbad Jariyah, kata Nabi SAW, fa innahuma ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ya. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini tadi hadis Jabir. Ini hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah wa fatrah. Ya. Wa man kanat fatratuhu ila al-bid'ah faqad dhalla. Faqad dhalla. Wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Kata Nabi, setiap amalan itu ada semangat dan ada malasnya. Barang siapa yang di masa futur kepada bid'ah, maka dia telah sesat. Barang siapa yang futurnya kepada sunnah, maka dia telah dapat hidayah. Di sini Nabi cuma membandingkan antara bid'ah dan sunnah. Bid'ah lawan sunnah. Ya, kalau bid'ah hasanah berarti bukan lawannya sunnah. Bid'ah ya lawannya sunnah. Tidak ada lafal bid'ah hasanah sama sekali. Apalagi hadis Jabir ini, Nabi selalu berkhutbah. Khutbah berulang-ulang, sering mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nabi berulang-ulang dalam berbagai macam majelis. Kalau seandainya ada bid'ah hasanah, Nabi pasti bilang kecuali sekali saja. Tidak pernah. Nabi enggak pernah mengucapkan kecuali. Ya. Kemudian Nabi juga berkata dalam riwayat yang lain, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara, ya. Perhatikan ini. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, yang baru dalam agama. Ketika perkara yang baru dalam agama disifati dengan syar, seburuk-buruk, berarti semuanya buruk, ya. Semuanya buruk, ya. Dikatakan seburuk-buruk perkara adalah yang baru dalam agama, berarti semua perkara baru dalam agama buruk, enggak ada yang buruk. Ya, ini jelas maksudnya. Nabi mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, sebaik seburuk-buruk perkara, perkara-perkara baru dalam agama, berarti semua perkara baru buruk semua, karena syar adalah sifat yang melazimi perkara yang baru tersebut. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya lafal Nabi jelas kullu bid'atin dhalal, semua bid'ah adalah sesat. Kemudian demikian juga lafal-lafal dari para sahabat. Tidak ada juga lafal bid'ah hasanah kecuali Umar. Umar mensifati salat tarawih, ya, beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, berkaitan dengan bid'ah secara bahasa. Nanti yang kita jelaskan, ya. Ibnu Umar, ya. Kullu bid'atin dhalalah wa in ru'aha annasu hasanah. Kata Ibnu Umar, semua bid'ah buruk meskipun orang mandangnya baik. Ini Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ibtadi'u ittabi'u wa la tabtadi'u. Wa qad kufitum. Ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Wa qad kufitum. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ikutlah sunnah, jangan bikin perkara yang baru. Kalian sudah dicukupkan, enggak perlu perkara yang baru, dan setiap bid'ah adalah seluruh bid'ah adalah sesat. Jadi dari hafal-hafal Nabi semua bid'ah sesat, dari para sahabat juga praktiknya adalah hafalnya semua sesat ya. Baik, ini menguatkan pendapat bahwasanya seluruh bid'ah adalah masalah agama. Adalah sesat. Adapun yang dibahas tadi berkaitan dengan bikin jembatan kayak pondok kayak itu bukan bid'ah secara syariat. Dia adalah bid'ah secara bahasa. Adapun secara syariat maka tidak ada sama sekali pengecualian. Semua datang dalam kondisi mutlak bahkan dengan lafal umum yang paling kuat seluruh. Seandainya ada bid'ah sana maka Nabi akan buka pintu sedikit pun. Akan Nabi buka pintu meskipun sedikit. Tapi Nabi tidak buka sama sekali. Menunjukkan bahwasanya seluruh bid'ah adalah sesat. Nah, tolong dihapus. Baik, kita akan bahas tentang macam-macam bid'ah hasanah ya. Macam-macam bid'ah. Semua bid'ah ingat ya, semua pelaku bid'ah pasti menganggap bid'ah hasanah. Enggak ada pelaku bid'ah mengatakan bid'ah sesat. Semua pelaku bid'ah menganggap bid'ah hasanah. Semua pelaku bid'ah tidak ada yang menganggap kita bid'ahnya sesat, enggak mungkin. Mau bid'ah apapun pasti dia bilang mau Syiah, mau Rafidhah, mau Khawarij semua bilang bid'ah hasanah. Macam-macam bid'ah di antaranya kreasi dari awalnya ya. Memang kreasi dari awalnya. Ya. Dari asalnya bukan dari asalnya. Jadi bukan bid'ah idhofiyah tapi kreasi dari asalnya ya. Contohnya misalnya apa? Orang bilang ada tadi salat misalnya salat birrul walidain ya. Ini enggak tahu apa, saya juga enggak tahu ini apa ya. Orang namakan salat birrul walidain ya. Ini sama sekali kreasi baru, benar-benar tidak ada asalnya kemudian dibuat-buat ya. Contohnya misalnya salat raghaib dikatakan bid'ah oleh Nawawi, dikatakan bid'ah oleh Aliz bin Abdissalam, yaitu sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Contohnya sholat nisfu Sya'ban, sholat malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban dengan jumlah rakaat 100, dengan jumlah 100 rakaat. Ya kalau orang sholat malam biasa enggak apa-apa, tapi dibuat ritual 100 rakaat ini benar-benar enggak ada benar-benar ini baru dibikin kreasi baru sama sekali, ini ritual benar-benar baru. Sekarang misalnya kita dengar ada namanya sholat Rebu Wakasan ya, apa itu Rebu Wakasan? Ya, sholat hari Rabu. Rabu kapan gitu untuk menolak bala ya. Dianggap hari Rabu sial ya. Sini adalah salat bid'ah dibangun di atas tatoyur. Ini juga tidak pernah di sama sekali. Ada juga misalnya bid'ah dalam bentuk tambahan. Tambahan kepada yang syar'i. Ya, misalnya azan. Azannya Syiah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah. Ini azannya Syiah. Atau azan yang baru-baru muncul, azan baru. Azan baru Indonesia. Hayya 'alal jihad. Ini juga tambahan baru dalam azannya. Ini azan syariatkan tapi ditambah dalam azan tersebut hayya 'alal jihad ya. Ini dari mana ya? Ayo menuju kepada jihad. Ini contohnya sudah ada ibadahnya tapi ditambah-tambahkan ya. Ditambah-tambahkan. Ini terkadang juga ada yang dirubah ya, dirubah atau dimodif ya. dirubah aturannya. Seperti khutbah Id. Id baru sholat. Ini contoh, masalahnya dirubah. Khutbah itu harusnya sholat dulu baru khutbah, tapi mereka rubah khutbah dulu baru sholat Id. Ini ada pengurangan ya, pengurangan seperti ya seperti menjadikan lafal zikir ya Allah Allah saja, Allah terus diulang-ulang, atau lebih par lagi zikir hu hu hu hu ya, hu huwa huwa hu hu hu hu, ini dikurangi ya. Ini zikir La ilaha illallah, zikir, Allahu Akbar, zikir, tapi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah terus ya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh, asalnya dia adalah ibadah yang jelas, zikir dengan menyebut nama Allah, ibadah, tapi ketika dikurangi jadi gitu aja, jadi permasalahan. Baik, kita bahas berikutnya tentang konsekuensi bid'ah. Ya. Konsekuensi bid'ah berarti agama belum sempurna. Kita tidak bicara ritual ya, kita bicara tentang ibadah baru yang Nabi tidak pernah kerjakan, para sahabat tidak kerjakan, berarti agama belum sempurna ya. Baru sempurna, makanya perlu disempurnakan dengan ibadah baru. Karenanya perlu disempurnakan dengan ritual baru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, konsekuensinya Nabi SAW menyembunyikan syariat. Ini perkataan Imam Malik ya, dinukil oleh Ibn Hazm. Man za'ama anna Muhammadan man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kata Imam Malik, siapa yang menganggap ada suatu bid'ah yang baru, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Berarti ada yang disembunyikan. Yang disembunyikan. Taib. Kita tanya sama orang yang melakukan bid'ah, pertanyaan. Pertama, Nabi tahu enggak bid'ah yang kau lakukan? Nabi SAW dan sahabat tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Atau pertanyaannya begitu ya. Nabi SAW dan sahabat tahu atau tidak bid'ah tersebut? Ada dua kemungkinan, jawabannya dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Tahu dan tidak tahu. Tahu atau tidak tahu. Kalau dibilang Nabi tahu, repot, berarti Nabi menyembunyikan. Berarti Nabi menyembunyikan, berkhianat, menyembunyikan bid'ah dan tidak memberitahu umatnya. Kalau Nabi tidak tahu, berarti Anda lebih tahu daripada Nabi. Ini cuma dua kemungkinan ya. Sama, agama belum sempurna karenanya perlu disempurnakan dengan ritual baru. Dan ini kesimpulannya, baru sempurna sampai bid'ah penutup. Agama baru sempurna jika telah diciptakan bid'ah hasanah yang paling terakhir. Hasanah yang paling terakhir. Ya, karena sudah sempurna belum? Masih ada agama yang masih ada. Tunggu sampai bid'ah terakhir itu baru agama sempurna. Selama belum muncul bid'ah terakhir, agama belum sempurna. Akan ada lagi bid'ah-bid'ah. Bid'ah akidah, bid'ah amalia, macam-macamnya. Ini konsekuensi daripada apa namanya, bid'ah ya. Kemudian juga konsekuensinya ya, engkau lebih mulia dari Nabi dan sahabat dalam amalan bid'ah tersebut. Kenapa? Karena mereka belum pernah dapat pahala. Pahala dengan cara ibadah bid'ahmu. Jelas ya. Berarti ada amalan yang seluruh orang tidak tahu, kau munculkan. Berarti mereka dulu semua luput daripada kebaikan tersebut. Kamu yang lebih hebat membuat satu ibadah baru yang tidak pernah dilakukan oleh mereka ya. Kemudian juga kita bilang tadi konsekuensi bid'ah, tidak ada bid'ah sayyi'ah kalau begitu. Tidak ada bid'ah yang buruk. Karena semua pelaku bid'ah pasti menganggap bid'ahnya baik. Bid'ahnya hasanah. Coba ya. Kalau kita mau bantah orang Syiah misalnya. Orang Syiah bikin bid'ah ritual mukul-mukul badan 10 Asyura. Itu enggak boleh mungkar. Kenapa mungkar? Kenapa kepukul darah? Saya kan ingin merasakan bagaimana pedihnya Hussein ketika ditikam. Ya repot. Akhirnya kan bid'ah hasanah relatif ya. Karena bid'ah hasanah itu hasanah ini relatif. Menurut kamu baik, menurut dia tidak baik. Menurut dia baik, menurut kamu tidak baik ya. Kalau begitu konsensusnya tidak ada bid'ah dolalah, semua bid'ah hasanah. Ya. Karena kamu tidak bisa kamu jadi standarisasi. Ya. Menurut dia baik, menurut kamu enggak baik. Menurut kamu baik, menurut dia enggak baik. Ya kalau gitu gimana? Mau ikut patokan siapa? Ya. Karena semua boleh kreasi. Boleh kreasi. Ini konsekuensi daripada bid'ah ya. Sehingga tidak ada namanya bid'ah hasanah. Karena tidak ada bid'ah sayyi'ah karena semua bid'ah pasti dianggap baik oleh pelakunya ya. Ini diantara konsekuensi kalau seorang melakukan bid'ah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib, mungkin habis ini kita bahas tentang syubhat ya. Gak ada waktu. Atau kita buka tanya jawab mungkin ya waktu masih banyak yang dibahas ya, mudah-mudahan kita sambung pekan depan ya. Cuma saya ingin sampaikan satu lagi ya, kita akan bahas kalaupun itu bid'ah hasanah, ini apa definisi bid'ah hasanah, ini paling penting ya. Kalau ada bid'ah hasanah, apa definisi hasanah tersebut. Ya. Ingat, ini berkaitan dengan ritual. Kita tidak bicara sarana, kita bicara berkaitan dengan ritual. Ya. Hasanah ini maksudnya apa? Ya. Sekarang saya ajak kawan-kawan berpikir. Ya. Misalnya saya bikin kreasi, kita kumandangkan azan setiap sholat tarawih. Azan khusus, kita sholat tarawih malam deh, kita sholat tarawih jam 1. Boleh gak kita azan? Agar orang bangun. Azan manfaatnya banyak. Mengagungkan Allah. Yang kedua, bangunkan orang. Orang bisa berkumpul. Bikin azan bikin komat. Terus gimana? Kalau coba, menurut saya baik. Menurut kamu gimana? Kalau kamu bilang gak baik, kenapa gak baiknya di mana? Kalau menurut saya baik. Saya mau bikin bid'ah azan nih. Azan, sholat malam pakai azan dan iqamat. Menurut saya baik. Baiknya apa? Pertama, mengagungkan Allah. Azan kan disukai. Ya. Orang muadzin pahalanya banyak. Yang kedua, bangunkan orang. Ya. Orang tidur bisa bangun, terjaga. Daripada teriak-teriak, bangun, bangun, bangun, mending azan. Ya, dapat pahala. Taib, kira-kira boleh enggak? Kalau ada yang bilang enggak boleh, kenapa? Ini kan hasanah. Sayyi'ahnya di mana? Kalau bilang, oh kalau azan cuma khusus sholat 5 waktu. Mana dalilnya khusus? Nabi bilang enggak boleh baik yang lain. Mana dalilnya? Apakah Nabi pernah bilang azan hanya sholat 5 waktu? Selain sholat 5 waktu enggak boleh azan? Mana dalilnya? Bukankah ada dalil dipersilakan oleh para ulama, orang lahir diazankan, dipersilakan oleh para ulama hadisnya, sehingga para salaf ada yang bolehkan, ada yang tidak. Terus gimana? Kita gak bisa jawab. Jawaban kita paling banter, tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi dan sahabat tidak pernah melakukannya. Selesai. Sudah selesai. Tapi saya punya ide, bagaimana kalau kita mau masuk masjid, kita baca doa supaya setan tidak mengganggu, kita baca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali atau 7 kali, 7 kali. Sebelum di pintu masjid kita baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fii jinnati wan nas. 1 2 3 4 5 6 7. Kira-kira boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kan baca Quran bagus, mengusir setan. Kita ingin masuk masjid biar khusyuk, enggak ada yang ganggu. Yang bilang enggak boleh, mana dalilnya? Emang Nabi pernah larang? Kenapa ente larang? Kalau gitu orang bikin kreasi macam-macam. Tapi saya punya ide lagi. Kita sholat tahiyatul masjid berjamaah. Ayo, tahiyatul masjid berjamaah. Biar keren. Qomat ya, qomat sebelum tahiyatul masjid berjamaah. Kita bikin sholat qobliyah fat, qobliyah tahiyatul masjid dan ba'diyah tahiyatul masjid. Tapi kalau kita buka pintu bid'ah ini, terbuka selebar-lebarnya. Terbuka selebar-lebarnya. Ya, saya punya ide lagi misalnya. Sebenarnya orang Indonesia kalau habis tawaf, sa'i, mereka habis sa'i, mereka sholat 2 rakat setelah sa'i. Yang ada cuma 2 rakat setelah tawaf. Ini harus bikin lagi 2 rakat setelah sa'i. Kita bilang gak boleh. Kenapa gak boleh? Kan bagus sholat setelah sa'i kita mau bersyukur kepada Allah. Aduh, repot kalau begini. Kalau gak boleh, kenapa? Jawaban cuma satu, gak boleh karena Nabi gak pernah contohkan, selesai. Itu yang kita ingin. Nabi tidak pernah contohkan, sahabat tidak pernah contohkan. Kondisinya sama dan tidak... Beda kalau kondisi berbeda, mungkin bisa muncul sesuatu berhadapan dengan kondisi. Ya. Tapi kalau kondisinya sama, ya, dan Nabi ternyata tidak melakukannya, ya sudah. Atau saya punya ide, kita jangan 2 rakaat setelah tawaf, 4 rakaat deh. Lagi senang-senang habis tawaf, 4 rakaat lebih khusyuk. Kenapa dilarang? Saya mau 2, saya mau 6, bebas-bebas aja. Kita bilang gimana kalau gitu. Kalau begini caranya, enggak usah diutus Nabi, masing-masing bikin ibadah sendiri. Sekarang orang bebas-bebas bikin ibadah, mau zikir model apapun, mau gaya model apapun, bikin sholat apapun, ya. Mau azan tadi, hayya alal jihad, sudah orang kreas karena kenapa dilarang? Nabi tidak melakukan bukan berarti dilarang, kecuali Nabi larang baru kita tinggalkan, Nabi kan tidak pernah melarang. Ya. Makanya akhirnya kita bertanya, apa definisi hasanah tersebut? Yang tidak boleh yang mana? Kalau mereka bilang hasanah yang tidak boleh yang memberi kemudharatan. Kalau hasanah mendatangkan kebaikan, tapi kebaikannya apa? Kebaikan ukurannya dunia atau akhirat. Kalau kemudaratan, kemudaratannya apa? Ukuran dunia atau akhirat. Apa kalau orang sholat zuhur 5 rakaat, mudaratnya di mana? Secara dunia. Tidak ada mudarat secara dunia 5 rakaat. Mudarat di akhirat ya. Kamu tahu dari mana mudarat? Intinya, kita akan bingung menghadapi definisi bid'ah hasanah. Tapi kita masih lanjut satu kali lagi, ya, karena pembahasan masih panjang. Insyaallah mengenai syubhat-syubhat dan yang ini akan kita bahas pada pertemuan berikut insyaallah taala. Wallahu taala bisawab, demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.